negara akan mempunyai hajat pemilu, apakah kita harus memilih dulu? Tidak. Jangan ikut. Nah, itu haram bid'ah. Untuk mencoblos, untuk mengikuti himbauan pemerintah, himbauan yang menyalahi syariat, apa akan dimaklum? Dimaksiatil khalid, apa akan dimaklum? Dimaksiatil khalid, maksiat, melanggar syariat, dan yang ditanya. Untuk menggunakan hak sebagai negara, ini namanya hak. Kamu boleh ambil, kamu boleh tinggalkan, ini namanya hak. Ini bukan kewajiban. Hasil kalaupun kamu seandainya dipersulit oleh sebagian mereka, ya katakan maaf, saya punya keyakinan, saya punya yang perlu dihormati. Saya tidak mau karena ini hal, bukan karena politik, bukan karena keyakinan agama saya. Nah, pun tidak milih aja dari awal banyak. Bukan atas dasar agama, bukan atas dasar tahu itu haram di Allah. Hanya mereka yang tidak mengerti ini. Kamu lebih mulia meninggalkan itu bukan karena kamu golput. Golput istilah orang yang dia mungkin setuju dengan pemilu, tapi tidak ada yang dia pilih sehingga golongan putih, tidak ada yang dia coblos. Bukan golput, tapi karena ini haram. Nah, walaupun sebagian hizbiyin, guruin sudah mulai bicara terang-terangan bahwa milih problem mana yang paling penting, milih yang mana dekat kepada Islam. Kalau nggak diambil oleh kufar, suaranya Syiah, provinsi mulai ini itu alam barat itu semuanya akal dan bawa nafsu, kita berdasarkan nafsu dan bawa nafsu. Baik, kalau mau diikuti logika dia, pilih mana yang paling penting, mana yang paling dekat kepada Islam yang bisa diharapkan yang siapa? Apa? Mana yang mana? Yang sapi korupsi, yang ini, yang itu. Orang mengaku Islam yang memperjuangkan Islam dan seterusnya, bahwa perempuan sudah melakukan Islam. Itu yang mengusung nama Islam. Terus apa lagi? Apa yang memaukan? Makanya para ulama katakan inna kala tajdi minasyaw inna, kamu tidak akan bisa menemui anggur dari duri, duri tajam yang ada melukai kamu, yang ada membuat kamu berdarah, robek kulitmu. Tidak akan duri ini kamu harapkan mengeluarkan anggur, kamu petik, manis, lezat, enak, mustahil. Ya, di awalnya kemungkaran, awalnya maksiat, menyalahi Rasulullah, innalah nukihadil alam mengkolabahu. Kita tidak akan beri ini yang memintanya. Fa'innaka idha uqtitahu an-mas'alatin ukirta ilaiha. Kalau kamu mendapati kekuasaannya dengan permintaan, kamu akan dipasrahkan padanya. Dari awal dia menyalahi sunnah, menyalahi syariat, pelanggaran demi pelanggaran. Bagaimana bisa dipercaya? Bagaimana bisa diamanatkan kepadanya? Dari awal dia menyalahi. Dan yang menyalahi sunnah tidak akan bisa mengharapkan membawa kebaikan. Allahu Akbar. Nah, apakah boleh membantu pencalekan legislatif dalam pemilu? Tidak boleh. Terhadap seorang dari partai tertentu misalnya, dalam promosi-promosi, dalam itu penyebaran kabar untuk hal, untuk membawa untuk hal. Kamu misalnya bisnismu di bidang itu, misalnya bikin banner atau semisalnya, tolak. Karena manusia mau hidup. Sebenarnya ada banyak manusia mengusung di rumah. Melintas ada banyak manusia yang gambar-gambar hidup. Mereka harus menghidupkan. Ya Allah, kalau tidak dia akan diadab. Wala ta'alamu ala al-ithmi wa ridwan ma ta'alamu dalam dosa. Agar dia dipilih sebab melalui pamflet atau gambar pada dengan alasan bila kita memilihnya agar dakwah kita dan masalah terbantu. Karena orang-orang Syiah yang ini masuk dalam partai politik. Seperti yang para sahabat ingatkan ketika berjanji mendebir mengambil foto taruh yang lain mengatakan idahimu wakiyatum alati tutup akal pikiran tutup logika mu di hadapan agama. Yang mereka ambil pelajaran ketika itu akal logika mereka ketika menjadi lebih mau mentangkan awal mereka. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas hak? Bukankah kita di atas batin? Ngapain kita ngalah? Kenapa kita mengiru? Kenapa mereka tidak bisa terima? Akal mereka menganggap ini kerugian atas kita Islam dan Muslimin. Kami jalan, waktu berjalan ternyata poin demi poin, satu demi satu semua yang menguntungkan Islam dan Muslimin. Jadi Allah, jadi Rasulnya sudah, dan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Nah, mereka ambil pelajaran. Nasihatkan kepada kita idahimu rakyatum maladhi, tuduh akalmu, salahkan logikamu di hadapan agama. Agama sudah melarang hal maksiat, kholos. Kamu main-main akal logika daripada nanti gini diambil orang kufar, diambil syar. Dari guru kelas di situ alasannya, mana pernah kemudian membawa maslahat, mana pernah kemudian membawa kebaikan. Jadi boleh semua alasnya orang-orang itu orang kafir ngambil suaranya nanti Syiah ini nanti ini itu duli nggak akan bisa kamu ambil ambil dari ini. Apakah madorot bila para dosa mengetahui bahwa kami orang mereka di sebuah kampung tidak ikut acara coblosan? Allah yang kita tahu nggak madorot. Kamu melanggar, kamu tidak melanggar hukum, kamu tidak melanggar undang-undang di mana? Hukum apa yang menyalahkan kamu kalau tidak nyoblos? Cuma mungkin kamu jaga supaya tidak mencolok orang lagi kumpul di satu tempat, kamu keluarga atau beberapa ikhwan kelihatan kok menyebab berada di sini. Kamu menghindari keluar menghindari omongan orang atau fitnah. Ini secara hukum kamu tidak sama. Kamu dituntut dengan apa? Kamu tidak melakukan kejahatan. Tolong berikan cara nasihati istri yang sering marah untuk cinta diberi nasihat dan kalau diberi nafkan dan dikecilkan keadaan suaminya juga tidak suci dari perbuatan maksiat. Kalau lebih ada dua masalah pada Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, kita diperintah untuk menjalankan kemampuan meninggalkan. Kita pula yang kedua diperintahkan untuk mengajak orang lain kepada menyiapkan orang lain untuk meninggalkan. Jika salah satu ini gugur atau dilanggar, tidak berarti yang lain itu gugur. Karena kamu tidak bisa mengamalkan suatu makhluk, tidak berarti kemudian saya tidak berani mengajarkan yang makhluk. Karena kamu melanggar suatu pemungkaran, masih bukan berarti kamu diam, tidak meninggalkan orang untuk meninggalkan pemungkaran itu. Kedua-duanya kewajiban. Tidak gugur yang ini karena kamu melakukan ini. Pertama, kedua, muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri perlu siasat syariah, siasat yang baik syari dalam muamalah suami istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Masing-masing punya hak sebagaimana masing-masing punya kewajiban. Kamu berikan hak-hak istrimu sebagaimana kamu menuntut hak-hak kamu darinya. Ajarkan kepadanya apa yang menjadi hak kamu, apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang menjadi hak dia dan kewajiban kamu. Ajarkan padanya. Makanya perlu adanya ta'lim dan tarbiyah. Entah itu tidak bisa. Allah katakan hubungan bersama ma'alikum Allah seperti Ibn Abbas katakan alimun adibun. Ajari mereka itu, ajari mereka ajar. Entah itu tidak akan bisa. Kan tidak mati istri perlu adanya kesadaran dari seorang suami, adanya kekurangan pada dirinya, hendaknya kamu ingat kebaikan-kebaikannya dari Tuhan dia. La yafruq mu'min mu'minah lingkar yang minafur kalau dia mu'afur. Nah, sampai seorang mu'min benci kepada istrinya karena satu kekurangannya, dia ridho dengan kebaikan-kebaikannya yang lain. Oleh sebab intinya ilmu perinciannya panjang, kamu butuh belajar, butuh ilmu untuk membimbing dan mendidik istrimu baik, sehati, mau ridho, bukan di depan anak-anakmu. Jadi dia masuk kamar, menasihati dengan baik, mau itu apa tujuan pernikahan, bagaimana Allah dan Rasul mengajarkan selain tentunya doa, tidak kalah pentingnya kalau membukakan hatinya. Menjelek-jelekkan ahlul bid'ah adalah bukan perkara bid'ah. Lalu saya masuk perkara bid'ah seperti apa? Mungkin tadi buka apa kan di tengah ya bro. Kamu sebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Jika dia tahu, jika dia dengar, walaupun itu memang ada padanya yang dibicarakan. Dan ini bukan menjelek-jelekkan sih. Kamu menjarah, mentahdir. Beda hati mengajari jelekan, itu bukan dakwah menjadi jelekan. Ulang, karena caci makian yang ada di muhaborohnya, di ceramah-ceramahnya, karena caci makian yang keluar. Kan begitu orang-orang. Ulang, iblis istrinya, dajjal, panfuin, kebun binatang keluar. Tapi bukan demikian. Sampaikan pula berbahaya, sesat, membahayakan syubhatnya ini. Jauhi isbi pula mukhtadib, ikhwani, tabdili, dan semisalnya. Ini yang kita dapat dari ulama kita. Ini bukan bid'ah, nasihat. Walaupun gambaran luarnya memang ya riba. Kamu sebutkan apa yang ada padanya dan itu tidak dia senangi, tapi syar'an membolehkan, bahkan mewajibkan. Makanya sebagian salaf, jadi sebagian sahabat katakan, ta'alna hitabillah sahab. Mari kita riba di jalan Allah, menyebutkan pulang. Kalau membicarakan seorang mu'min yang berpuasa sudah ma'ruf larangannya. Tapi apa hukum membicarakan kekurangan mantan penguasa yang sah tidak lagi menjabat? Oh, terlarang. Itu yang dilarang dalam syariat sebagai penguasa yang memimpin, karena dia yang ditaati, dia yang di dengar, dia yang melentar, dia yang ini. Ataupun orang sudah tidak punya kekuasaan yang ini, yang tak termasuk. Hanya saja mungkin pertanyaannya apa masalahnya juga. Masalahnya kalau dia pulang ini, kalau terkait dia, seperti yang Rasulullah sebutkan, bukan kamu yang membicarakan dia. Fani'mal muhdi'ah wabitsat al-fatimah. Sebagai muslim katakan nikmat yang menyusui, tapi celaka orang yang disapi, dipisah dari susuannya. Artinya kalau kayaknya bayi sedang menyusu di ibunya, kenyang dia, maka nikmat sampai tidur puas. Tapi begitu bayi ini, anak ini disapi, pisahkan dari ibunya, bisa sengsara dia, nangis dia, sedih. Artinya yang ulama katakan dari sabda Rasul, ketika orang itu memimpin di masa kepemimpinannya, dia dapat kenikmatan, dia ini, dia itu, semaunya sudah. Tapi begitu lepas itu jabatan darinya, diganti, dilengsarkan, dijatuhkan, dikudeta dan yang lain-lainnya cara, yang jelas dia sudah berkuasa, yang ada adalah kesengsaraan. Itu untuk di pengadilan berapa banyak orang diseret pengadilan, dipermalukan di TV, di ini, pulang melakukan ini, pulang korupsi, pulang begini, itu penjara pada itu. Bisa dibawa ini. Salah yang ada ketika dia telah lepas dari jabatan. Dan seperti itu, ngapain dia ambisi untuk mendapat itu? Kenapa orang berebut ambisi keras untuk mendapat ini? Masalahnya terus. Bagaimana sikap kita dengan buku yang dulu pengarangnya adalah ulama sunnah, namun ulama itu sekarang kita hadir mereka dibaca tidak boleh? Itu yang mesti apa kata ulama? Fitnah bagi kamu. Fitnah pula bagi orang yang di belakangmu. Lagi kalau kamu seorang dai, pegang buku ini mau dibacakan, diajarkan, fitnah bagi orang awam atau yang tidak tahu terkait penulisnya. Bagaimana menyikapi buku-buku yang punyanya sulit Dengan saya begitu, kalau kamu berganti ke orang yang punya ilmu, mumpuni, mungkin untuk referensi, untuk dibantah, untuk mengungkap kesesatan dan kebatilannya, kenapa kamu tujuan itu? Tapi jika kamu berganti ke orang tersebut, batal. Dan kamu selamat dan orang lain selamat. Itu jawabannya. Apakah seorang tidak dimudahkan belajar dengan ulama pulang ke negerinya sudah tidak perlu lagi baginya belajar kepada yang lain? Namun sejuk baginya apa yang didapat dari ulama-ulama jadi menjawab semua. Dari istifada tetap terbuka pintunya dan namanya ilmu subhanallah terkadang diketahui oleh yang di bawah kita istilahnya di kelas junior mau dirasakan junior senior bahkan dari murid kita apa yang tidak kita ketahui. Bukan air. Kata Imam Bukhari, layak bulur rojul. Kata ayat pemindala. Orang itu tidak akan sempurna. Kecuali ambil dari itu. Dari syekhnya, dari itu wajah. Dari farinya, selepolnya, temannya. Wamiman gunam. Karena yang doa dia, muridnya. Dia ambil dari mudahnya. Hasil yang dia inginkan istifada dan ilmu dan punya waktu dan bukan air duduk dan mendengarkan dari yang lain kalaupun itu mungkin di bawah dia atau karena dia sudah lama belajar di sana sini bukan air. Jika yang memimpin negara ini orang kafir, masalah Islam melarang dia. Berdoa kepada Allah agar yang memimpin Muslim. Bagaimana yang Rasul doa kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak engkau pimpinkan kepada kami yang tidak rahmat kepada kami. Tapi jika terjadi, kalau kita mati, ya apa? Atau terbatas yang mahu mengalami syariat dan haram untuk menipu dia, untuk khianat kepada pembinanya. Pernah kita dapati Syekh Rabi ditanya oleh ikhwah yang tinggal di negara Arab, negara Jerman itu, di negara sana di Jerman pemerintahnya menentukan bagi warganya yang tidak punya pekerjaan pengangguran itu dikasih santunan cukup besar sekian ribu lumayan besar asal betul-betul dia tak punya pekerjaan lamar sini-sini ditolak. Berhasil yang dia tanyakan saya sudah punya pekerjaan sih tapi ya sedikit atau penghasilannya cukup apa boleh kemudian dalam tanda kutip berdusta bukan dalam tanda kutip berdusta mau kepada pemerintahnya kalau dia tak punya pekerjaan dan punya pemasukan dapat sambungan itu kata saya tidak haram mempersyana pada istrinya ini kami bukan dari pemerintah dia kafir itu tunjukkan kalau Islam itu mulia dia karena perkara itu samakah yang mendatangi masjid untuk sholat jamaah dan penggalangan itu orang yang secara berlaku. Kalau taklah, kalau yang dilihat dari penjelasan para ulama dari yang Rasulullah SAW katakan talak tuan tuntas kaum, yang dimaksud ketika itu dengan kaki berlari atau jalan cepat, karena kamu akan tidak khusyuk kalau dalam keadaan terengah-engah nafas mulus-mulus. Lain juga akan mengganggu orang yang di kanan kirimu. Sehingga kalau terlepas dari adab mungkin akan dinilai orang jelek atau kalau mau berlebihan lebih dari jalan atau semacam. Tapi kalau hasil kalau dengan kendaraan orang kan nggak akan seperti itu, artinya nggak akan terengah-engah dan kemudian di atas motor. Maka diterlepas dari permasalahan lain, adabnya, muruahnya, dan badan jelek yang hari itu bercanda maka dihindari. Ada kemaksiatan seperti judi dan dalam desa itu hanya ada satu pemegang sunnah. Pemegang tidak mengingkari ini yang dimiliki masih sedikit. Akhlaknya belum terlalu baik. Apa yang sudah kamu katakan? Kalau kamu bisa menasihati yang kamu nasihati, nasihati temanmu atau keluargamu yang memang terlibat misalnya itu, kamu selamatkan. Kalau belum satu orang, pas keimuan kapasitasmu tahu itu haram, kata awamu tahu itu haram, menasihat dengan baik, insyaAllah. Seorang bermaksiat dia tahu akan kemaksiatan itu, dia tidak mampu mengubah secara total. Apa boleh dia berubah secara total? Untuk meninggalkan kemaksiatan harus total. Menjalankan perintah itu yang bertahap. Karena perintah itu ada wujudnya. Sesuatu yang kamu lakukan tidak mampu orang langsung semua kemudian dia berjalan sedikit demi sedikit mampus jelas kota atas dia keluar akan mampu tambah berokat dan seterusnya puasa sedekah dan yang lain. Ada pun kemaksiatan apa sulit yang meninggalkan, gak ada tenaga, gak ada biaya, gak ada ringan, cuma kamu tidak menjalankan, meninggalkan kan sifatnya. Ini harus dikatakan tidak nahi dukungan kamu, tidak amal dukung di aku, waktu minum masalahku, masalah. Kalau aku perintah, lakukan semampu. Tidak nahi dukungan ibu, tapi kalau aku larang, tinggalkan. Tidak ada tinggalkan semampu, tinggalkan. Ini aku berinya, meninggalkan sesuatu. Tidak melakukannya. Waqafallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.